disebutkan dengan istilah dzarrah, sekecil biji sawi, bagian terkecil di antara tiga bagian tubuh semut yang kecil. Dia memiliki keimanan sekecil itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghirup angin yang dihembuskan itu, niscaya dia akan mati. Itulah di antara tafsiran para ulama, khususnya keterangan Imam An-Nawawi ketika menyebutkan makna hatta ya'tiya amrullah, hingga keputusan Allah datang. Artinya sampai hari itu akan selalu ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Sampai akhir zaman akan selalu ada sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan kebenaran. Dan mereka tidak peduli dengan semua perkataan orang. Mereka tidak peduli ketika dihinakan, dilecehkan, dipanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Mereka tetap memperjuangkan kebenaran. Nah, kemudian poin yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasada ahlu Syami fala khairu fiikum wa la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadhurruhum man khadhalahum hatta taquma as-sa'ah." Jika tadi pada riwayat yang pertama kita sebutkan bahwasanya akan ada selalu dari umat Nabi Muhammad sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pada hadis yang kedua ini ada penyebutan yakni khusus tentang orang-orang ini akan selalu Allah berikan pertolongan. Jadi siapapun Anda, hai orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, Allah pasti akan menolong Anda. Allah pasti akan menolong kita. Selama kita memperjuangkan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang lurus, dengan pemahaman yang benar, sesuai pemahaman Salafus Saleh, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti tolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika penduduk negeri Syam telah rusak, Syam itu nama lama, sekarang itu menjadi empat negeri, ada Jordania, ada Syria, ada Lebanon dan Palestina. Dulu namanya Syam. Jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Dan ini tidak terjadi tentunya kecuali di akhir zaman. Akan selalu ada orang-orang yang tetap baik, saleh. Tentunya orang yang buruk pun ada di negeri Syam. Orang yang buruk pun pasti ada. Tapi tentunya, yakni sabda Nabi Muhammad SAW ini, yakni menerangkan kepada kita bahwasanya nanti pada waktunya, kalau misalnya mereka sudah rusak, maka sudah tidak ada kebaikan lagi setelah itu. Bahkan di antara keutamaan negeri Syam disebutkan oleh sabda Nabi, oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Syam adalah Ardul Mahsyar, bumi mahsyar. Di antara pendapat para ulama bahwasanya yakni mahsyar atau padang mahsyar adalah di negeri Syam. Nanti semua orang akan digiring ke sana. Kapan-kapan kita bahas lebih detail ya, ada khilaf tentunya di kalangan para ulama. Jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tak ada lagi kebaikan di antara kalian. Dan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan. Nah, ini bahasan kita. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan. Sekelompok orang yang sama yang memperjuangkan kebenaran. Mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga hari kiamat datang. Jadi memang yakni yang namanya orang menegakkan kebenaran akan selalu ada sampai hari kiamat, lebih tepatnya sampai ditiupkannya angin tadi. Dan mereka akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. dan berbagai macam hinaan yang ditujukan kepada mereka itu tidak pernah membahayakan mereka. Mau dituduh dengan tuduhan apapun, dipanggil dengan panggilan apapun, dijuluki dengan julukan apapun untuk menghinakan mereka, mereka tetap menegakkan kebenaran, bukan malah tambah ciut, bukan malah kemudian yakni mereka meninggalkan dakwah karena diejek, karena dibuli dan lain sebagainya. Tidak, tetap mereka menegakkan kebenaran. Poin yang ketiga, perkataan Imam Abdullah Ibn Mubarak halaman 16 jamaah. Menurutku mereka adalah ashabul hadis atau para ahli hadis. Jadi penafsiran seorang tabi'in yang bernama Ibn Mubarak adalah bahwasanya at-ta'ifa al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah, itu adalah ashabul hadis, yakni para ahli hadis. Yang keempat, Imam Al-Bukhari menjelaskan menurut Ali bin Madini, salah satu guru beliau, juga dia guru Imam Ahmad mudah-mudahan saya tidak salah. Bahkan di antara perkataan Imam Al-Bukhari, saya tidak pernah merasa kecil ketika bertemu dengan seorang kecuali berhadapan dengan Ali Ibnul Madini. Maksudnya ini adalah sebuah pujian akan dahsyatnya ilmu seorang Ali Ibnul Madini, guru dari Imam Al-Bukhari. Ada Yahya Ibn Ma'in, ada Ishaq Ibn Rahuya, dan macam-macamnya. Mungkin kita tidak familiar karena memang karangannya tidak yakni sebesar itu. Terkadang, bukan terkadang, banyak para ulama keilmuannya luar biasa luas, tapi tentunya seni menulis mereka tidak miliki, tidak seperti Imam Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, menurut Ali Ibn Madini, mereka adalah ashabul hadis, sama seperti perkataan Imam Ibn Mubarak. Poin yang kelima, masih penafsiran siapa itu At-Ta'ifa Al-Mansur. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika kelompok yang mendapat pertolongan itu bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi. Mesti mereka sudah orang. At-Ta'ifa Al-Mansur mesti ashabul hadis, para ahli hadis, diterjemahkan secara letter, para ahli hadis. Tapi pada pertemuan yang lalu lu menyampaikan yakni satu fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid tentang definisi ahlul hadis. Sebelum kita masuk pada bahasan yang baru hari ini, masih berkaitan dengan penafsiran para ulama, siapa itu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kata beliau, kana mustalah ahlul hadis atau ashabul hadis mumathilan lil firqati allati tu'azzimu sunnah wa taqumu ala nashriha. Ini masih rekap jamaah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid bahwasanya istilah ahlul hadis atau ashabul hadis ini terpraktekkan pada satu kelompok yang mengagungkan sunnah. Ulang-ulang, sunnah di sini bukan lawan dari makruh. Sunnah di artinya itu definisi para ulama usul fikih. Dan sunnah di sini bukan definisi dari ahli hadis itu sendiri seperti definisi hadis, tapi sunnah di sini jauh lebih luas, yaitu sirah atau lebih tepatnya jalan dan metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ashabul hadis kata Syekh Al-Munajjid hafizahullah taala adalah terwakili pada satu kelompok orang yang mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqumu ala nashriha, dan mereka menyebarkannya dan mereka mendakwahkannya, mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah ini atau ashabul hadis atau ahlul hadis itu identik dengan mereka. Wa ta'taqidu aqidata ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memiliki keyakinan seperti keyakinan atau akidahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa tarji'u fi fahmi diniha ila al-kitab wa sunnah ala fahmi khairil qurun. Dan mereka mengembalikan bagaimana cara mereka memahami agama ini dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an, duna ma yaf'aluhu ghayruha min i'tiqad ghairi aqidati salafus salih, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang atau yang lainnya, seperti seorang yang meyakini atau memiliki akidah dan prinsip bukan akidah atau prinsipnya salafus salih. Wa min ar-ruju' ila al-aqli al-mujarrad wadh-dhawqi war-ra'yi wal-manama, dan mereka juga tidak mengembalikan urusan agama ini kepada hanya pemikiran akal belaka, atau kemudian dikembalikan kepada rasa, atau juga kemudian dikembalikan kepada ra'i, pendapat belaka, yakni hawa nafsu lebih tepatnya, dan kemudian dikembalikan kepada yakni hasil dari mimpi-mimpi saja. Enggak. Inilah ashabul hadis. Inilah ahlul hadis. Satu kelompok, kata Syekh Al-Munajjid, yang mereka mengagungkan sunnah, mereka menyebarkan sunnah, mereka memiliki keyakinan seperti para sahabat Nabi Muhammad, dan mengembalikan faham mereka ketika memahami agama ini kepada pemahaman para yani sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada akal belaka, bukan kepada rasa atau hawa nafsu, dan juga bukan kepada mimpi-mimpi. Wallahu a'lam bissawab. Khusus berkaitan dengan mimpi, ketika mimpi itu sesuai dengan syariat, maka no problem. Ya. Mimpi sebagian para sahabat bahkan mencocoki wahyu. No problem. Yang kita permasalahkan terkadang, mimpi ini dari seorang syekh, habib, tuan guru, ustaz. Mimpi berkaitan dengan syariat, tapi kemudian menyelisihi syariat Nabi Muhammad yang sudah ada. Ini yang jadi masalah. Kalau ia bersesuaian, maka mimpi itu keutamaan untuk yang mimpi. Bisa jadi seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hak, itu kebenaran. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia betul-betul telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini karamah, ini keutamaan untuk yang mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya dia simpan. Enggak perlu cerita-cerita sebenarnya orang yang mendapatkan karamah, dan karamahnya adalah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Harusnya dia simpan. Itu kemuliaan untuk Anda. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan yang didambakan oleh jutaan kaum muslimin, bahkan cuma untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mendapatkannya, enggak usah cerita-cerita. Khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena pondasi akidah kita, ketauhidan kita lebih spesifik, itu belum tebal-tebal amat. Enggak bisa lihat orang mendapatkan kemuliaan sedikit aja udah main, wah, ini bisa minta air nih. Wah, kan gitu ya. Langsung gitu aja tuh. Orang yang disebutkan, fulan kemarin dia dapat Lailatul Qadar, langsung minta air. Fulan kemarin mimpi ketemu Rasul, langsung minta air. Maksudnya apa ini? Kalau Anda haus ya enggak ada masalah ya. Ini pemahaman yang masih kurang baik. Makanya lebih baik disimpan saja. Itu kemuliaan untuk Anda. Wallahu a'lam bissawab. Masih rekap, kata beliau, fakanat hadhil firqah hiya alfirqatun najiyah wattaifatul mansurah. Maka kelompok ini yang kemudian disebutkan oleh para ulama dengan istilah ashabul hadis, ahlul hadis, adalah yaitu alfirqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala, wattaifatul mansurah, dan kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini definisi ahlul hadis, dan mereka akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Oke, Masuk pada bahasan yang baru. Poin ke 6 dan selanjutnya. Ada berapa poin sih? Ada 7 ya. Tapi yang nomor 7 ini rada panjang karena beliau menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim kalau enggak salah rada panjang ini. Enggak apa-apa. Oke, perhatikan poin yang ke-6. Masih pada bahasan siapakah mereka at-ta'ifatul mansurah, walaupun sebenarnya dari 5 poin yang sudah kita bahas kita mendapatkan jawaban, tapi ini akan menguatkan lagi. Perhatikan. Yaqulul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yukhatibul Imam Ahmad. Antum a'lamu bil hadith minni. Fa idza ja'akumul hadith sahihan fa'alimuni bihi hatta adhhaba ilayhi sawa'an kana hijaziyan aw kufiyan aw basri aw basriyan. Perhatikan halaman 16 poin ke-6. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bernama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam yang paling cerdas di antara semua imam madhab, imam yang paling banyak mendapatkan pujian dari para imam yang lain, imam yang tentunya keilmuannya sangat diperhitungkan oleh para ulama di zamannya, Imam Asy-Syafi'i. Bahkan bisa kita katakan kalau berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap 100 tahun akan selalu ada pembaharu agama, bukan berarti kemudian merubah agama, tidak. Pembaharu artinya dia menelurkan satu karya. Imam Syafi'i mungkin di antara mereka karena beliau meninggal di tahun 204 Hijriah. Dan beliau di antara pelopor untuk ilmu usul fikih dan qaid fikhiyah. Usul fikih, ilmu yang membahas tentang jadi. Qaid fikhiyah, ilmu berkaitan dengan bagaimana dalil itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Imam Syafi'i di antara pelopor mereka. Maka jika kita hubungkan sabda Nabi Muhammad, beliau di antara yang pertama, di antara ulama pembaharu Islam dengan karangannya. Dengan ilmu yang beliau sampaikan. Bayangkan, beliau meninggal sudah 1200 sekian tahun yang lalu, sampai sekarang kita masih pelajari. Walaupun tidak banyak masjid yang membahas karena rada berat. Ar-Risalah, buku karangan beliau Ar-Risalah tentang usul fikih rada berat. Makanya ini terkadang para ustaz juga hanya mengambil poin penting. Tapi untuk kajian intensif membahas kitab Ar-Risalah, waduh, berat itu. Mungkin untuk zaman sekarang manfaatnya tidak sebesar itu. Karena bisa jadi si ustaznya tidak sedalam itu memahami. Karena Imam Syafi'i terkadang bahasa beliau ada unsur sastranya. Gimana kita pengen belajar agama tapi bahasanya begitu indah ya. Jadi berat ya. Apalagi seperti ulun. Udah berat, yang berat jadi susah ya. Enggak ada hubungannya. Kemudian juga yakni di zaman kita sekarang begitu tersebarnya yakni dakwah dengan media sosial, jarang kan antum temui, ada tapi sangat jarang pengajian rutin bahas al-um. Jarang. Karena enggak biasa. Tapi subhanallah tetap dipelajari dan beliau di antara pelopor. Perhatikan. Dan ini di antara bagaimana seorang murid berguru pada gurunya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal adalah guru dari Imam Syafi'i dan juga yakni sebaliknya. Mereka saling menuntut ilmu satu sama lain. Walaupun jika diurutkan tentunya yakni Imam Ahmad lebih terakhir. Cuman Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad itu luar biasa. Jika Ahmad bin Hanbal berkunjung ke rumahku, disebutkan di antara perkataan Imam Syafi'i, jika Ahmad bin Hanbal berkunjung ke rumahku dan dengannya kami mendapatkan keutamaan atau pahala, itu semuanya milik dia. Dan jika aku yang berkunjung ke rumah Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan kami dengannya mendapatkan keutamaan atau pahala, pun semuanya untuk dia. Saking dia memuliakan yakni muridnya plus di saat yang sama gurunya. Imam Syafi'i di antara orang yang sangat tawadhu. Guru tapi duduk di majelis muridnya, Imam Syafi'i. Jadi kenapa namanya Harun sampai sekarang? Bahkan kita yakni pilih sebagai nama untuk masjid kita di Banjarmasin dan teman-teman juga di kota-kota yang lain. Karena luar biasa keilmuannya, karena luar biasa adabnya. Dia sama muridnya nuntut ilmu. Kalau sama gurunya lagi Imam Malik, yang enggak bisa kita bahas lagi udah. Sampai ngelepet buku nih. Membuka halaman kertas nih. Sangat pelan-pelan sekali Imam Syafi'i. Pelan sekali supaya gurunya enggak dengar. Lain kayak nih, halaman berapa tat? Enggak gitu. Karena saking menghormati yakni gurunya. Jadi sangat wajar kalau ilmunya 1200 sekian tahun yakni masih dipelajari, berkah kebaikan yang berkesinambungan. Ya maksudnya pian enggak gitu-gitu juga sama ulun, santai aja. Maksudnya kita membicarakan Imam Syafi'i, kenapa namanya sangat harum? Karena memang orangnya luar biasa. Dan memang sudah diprediksi ya, sama Imam Malik sudah diprediksi. Ingat Imam Malik memprediksi, itu bukan berarti dia tahu perkara yang gaib, tidak. Dia memprediksi berdasarkan dalil, dia memprediksi berdasarkan data kalau bahasa kita sekarang. Karena dia melihat bagaimana kecerdasan dan kepintaran Imam Syafi'i, dia akan mengatakan suatu saat anak ini, kala itu Imam Syafi'i masih umur 7 tahun, suatu saat anak ini akan menjadi ulama besar. Jadi, tapi bukan berarti dia tahu yang gaib, enggak. Imam Malik manusia, dia mengatakan demikian, memiliki firasat yang baik, firasatul mu'mini haqqun, kata Nabi Muhammad, firasat seorang mukmin itu adalah sebuah kebenaran berdasarkan data, berdasarkan dalil. Kalau tidak, maka dukun namanya. Jadi ada dalil. Wah, ini anak pinter nih. Suatu saat jadi ulama. Oh, jadi ulama. Bahkan yakni yang sangat yakni luar biasa ya. Oke. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Bayangkan, padahal Imam Syafi'i jago. Imam Syafi'i jago masalah hadis. Perhatikan bagaimana dia memuji muridnya. Di saat yang sama, gurunya juga. Bahkan kata beliau, kata Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal menguasai 8 cabang ilmu agama. Guru memuji muridnya. Karena memang teruji keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan beliau memiliki 240 guru. Salah satu di antaranya dia, Imam Syafi'i. Tapi subhanallah, dia nuntut ilmu sama muridnya sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentunya banyak memiliki perbedaan cara pandang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad, khususnya dalam masalah fikih. Tapi akidah mereka satu. Keyakinan mereka satu. Dan mungkin itu rencana ulun berikutnya. Kalau buku ini habis, ulun ingin bahas buku itu. Akidah 4 Imam Madzhab. Sama. Kita akan bahas insyaAllah. Perhatikan. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Maka bila sampai kepadamu hadis yang sahih, beritahukanlah kepadaku sehingga aku bermadhab dengannya. Baik hadis itu berasal dari Hijaz, Saudi Arabia, Kufa, Irak, atau juga Basrah. Basrah adanya di Syam ya, kalau tidak salah. Allah bisa. Jadi tiga sisi negeri Arab ya. Perhatikan ulang-ulangnya, dan ini bagus untuk semua kita memahami perkataan Imam Syafi'i. Karena perkataan beliau yang lain yang masyhur adalah idza sahhal hadis, dan ini juga perkataan yang sama yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhab saya. Jadi ketika Anda mengikuti keabsahan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di saat yang sama Anda mengikuti Imam Syafi'i, berarti Anda Syafi'i ya. Karena itulah madhab beliau. Bahwasanya jika hadis itu sahih, itulah madhab saya. Ini tentunya perkataan-perkataan para ulama yang membuktikan bahwasanya mereka tidak pernah mengajarkan pada muridnya untuk ta'assub, Mereka tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk fanatik dengan perkataan dan pendapat mereka. Perkataan yang sama ini sudah dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Idza sahhal hadith fahuwa madhhabi. Jika hadith itu sahih, itulah madhab saya. Juga perkataan Imam Abu Hanifah, kata beliau, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadhnah. Tidak halal untuk seseorang pun yang ikut atau mengambil pendapat kami sebelum dia faham dari mana kami mengambilnya. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Malik juga untuk menyatakan hal yang sama, bahwasanya mereka tidak pernah mengajarkan kepada muridnya untuk fanatik dengan pendapat mereka. Kata Imam Malik bin Anas, inni basharum mithlukum ukhti wa usi fanzuru fi qawli fa in wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuh wa in lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, generasi berikutnya, aku manusia seperti kalian kepada murid-murid. Ukhti'u wa usib. Aku bisa melakukan kesalahan. Aku juga bisa benar. Maka perhatikanlah pendapat-pendapatku dalam masalah fikih. Jika bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, perhatikan patokannya sama. Al-Quran dan As-Sunnah. Jika bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, silakan ambil, silakan ikut. Dan jika tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Karena ada contoh mudahnya. Ada orang mengatasnamakan perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ketika seseorang itu berdoa menghadap kubur Nabi Muhammad SAW dan membelakangi kiblat. Jadi ziarah kubur nih. Kalau pian bisa bayangkan, Masjid Nabawi, oke, kiblat di sana, Masjid Nabawi. Bab assalam, pintu assalam, pintu nomor 1 ada di sini. Masuk Anda, set. Nah, kemudian di pojok sini ada 3 kuburan. Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya yang mulia. Ada kuburan Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, kan ketika kita ziarah kubur, itu prakteknya masuk, set. Menghadap kubur Nabi Muhammad SAW berarti kan membelakangi kiblat. Itu salam kepada beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai. Anda geser kanan, mundur dikit. Salam kepada kepada Abu Bakar As-Siddiq. Salam kemudian kepada Umar bin Khattab. Keluar. Gitu aja udah. Itu adab ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Enggak ada itu berdoa menghadap kuburan Nabi Muhammad enggak. Yang namanya doa hadap kiblat. Ada satu riwayat. Kemudian riwayat ini disandarkan kepada Imam Malik bin Anas. Karena dia Imam Darul Hijrah. Imam kota Madinah. Bahwasanya Imam Malik yang menyarankan orang bahwasanya berdoa itu menghadap kubur Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan membelakangi kiblat. Ini jelas kedustaan jamaah. Ini jelas kedustaan kepada beliau. Karena ketika dilusuri periwayatannya, ini dusta. Ada rawi-rawi yang suka membuat yakni cerita-cerita palsu. Oke, dengan kedustaan riwayat tersebut, otomatis sudah terbantahkan dong. Tapi kalau misalnya kita benarkan, tanazulan bil khasam, kita ikut pendapat musuh, kita ikut pendapat orang. Oke, riwayatnya benar, sahih, Imam Malik ngomong begitu. Dia mengatakan bolehnya atau menyuruh orang untuk berdoa menghadap ke kubur, membelakangi kiblat. Nah, ini berarti praktek beliau menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi, harus ditinggalkan. Itulah pentingnya mempelajari perkataan mereka. Kata beliau, jika perkataanku atau pendapatku bersesuaian dengan kitab, Al-Quran dan Sunnah, silakan ambil. Ambil. Kalau tidak, maka tinggalkan. Itu pun kalau kita katakan ini riwayatnya benar. Tapi alhamdulillah riwayatnya tidak benar. Beliau paling faham tentunya untuk bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yakni menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Ulun ulang. Masih poin nomor 6. Imam Asy-Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Rabbi rahimahumullah berdua, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Maka bila sampai kepadamu hadis yang sahih, beritahukanlah padaku. Nuntut ilmu namanya ini. Berarti Imam Syafi'i sekarang sedang menuntut ilmu. Kalau ada hadis sahih, kasih tahu saya. Jadi seorang guru akan meriwayatkan sebuah hadis dari murid. Makanya jamaah, kalau Imam Syafi'i meriwayatkan dengan nada seperti ini. Saya meriwayatkan dari salah seorang sahabat saya. Banyak itu. Perkataan Imam Syafi'i, saya meriwayatkan hadis ini dari sahabat saya. Atau dari seseorang. Itu maksudnya Imam Ahmad. Itu maksudnya Imam Ahmad. Kita tidak berbicara bahwasanya Imam Syafi'i masih punya ego, enggak. Tapi kita tahu, dipelajari dari perkataan beliau, setiap kali beliau ngomong begitu, yang disampaikan mesti periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Enggak ada gengsinya ngeriwayatin dari murid. Karena Imam Ahmad adalah murid beliau, di saat yang sama guru beliau. Tadi ulun menyebutkan pujian Imam Syafi'i pada Imam Ahmad ya, tentang ketika berkunjungnya. Sebaliknya jemaah, padahal mereka berseteru dalam masalah fikih. Sebaliknya perkataan Imam Ahmad. Kurang lebih maknanya seperti ini. Jika kalian ingin menuntut ilmu atau jika kalian ingin mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, datangilah orang ini dengan menunjuk yakni majelisnya Imam Syafi'i. Sampai seperti itu. Kalau pengen faham agama, nuntut ilmunya sama orang ini. Padahal secara fikih mereka berseteru. Cuman saling puji. Kalau kita kan enggak ya. Sesama ustadznya aja habis. Dikorek-korek aibnya. Oh, ustadz fulan ya. Ente enggak tahu. Langsung listnya lengkap. Menyebutkan keburukan si ustadz. Ustadz sana dengar. Karena dari muridnya. Tat. Antum dijelek-jelekkan sama Ustadz Fulan di majelis sana. Oh gitu ya. Ya udah, akhirnya di majelis dia Ustadz itu dicari, dikorek-korek. Siapapun orang kalau dikorek dapat kita. Jangankan kita, sahabat Anda cari kesalahannya dapat. Apalagi cuma kita. Korek-korek-korek kita utus beberapa utusan gitu ya. Ada yakni detektif Conan kita utus, pokoknya utus cari kesalahan Ustadz itu. Cari aibnya, cari masa lalunya. Udah dapet, lengkap. Langsung pengajian khusus. Bahkan judulnya, keburukan Ustadz Fulan. Itu bedanya. Bedanya. Kenapa? Egonya masih sangat tinggi. Gak bisa disinggung sedikit, udah panas saja. Wallahu a'lam. Tidak, untuk para ulama. Itulah kenapa mereka ulama, kita enggak. Mereka berselisih faham, mereka berbeda pandangan, tapi tetap saling puji. Subhanallah, wallahu alam bisan. Okey. Kata beliau rahimahullah, maka bila sampai kepadamu hadis yang sahih, beritahukanlah padaku sehingga aku bermadhab dengannya. Sehingga aku bermadhab dengannya. Artinya itulah yakni kebenaran perkataan beliau di poin yang lain atau di momen yang lain. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhab saya, pendapat saya, kemana saya pergi. Itulah, ya ini pendapat saya. Inilah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik hadis itu berasal dari Hijaz, Kufah, atau juga Basrah. Wallahu alam bissawab. Okay, itu poin yang keenam yang menerangkan tentang yakni makna at-ta'ifah al-mansurah. Dan spesifik maknanya adalah ahlul hadis atau ashabul hadis. Kemudian, yang ketujuh, inna ahlul hadis hum بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق بها أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل بها. Yang ketujuh perkataan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menerangkan tentang siapakah mereka At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sudah kita pelajari 6 perkataan dan semuanya mengerucut kepada At-Ta'ifah Al-Mansurah adalah Ashabul Hadis, Ahlul Hadis, para ahli hadis. Maksud lebih lebarnya adalah identik dengan sekelompok orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkannya kepada umat dan berakidah sesuai dengan akidah para sahabat dan selalu merujuk dalam semua masalah agamanya kepada firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat. Tidak dengan akal, tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan rasa, dan tidak juga dengan berdasarkan hanya mimpi-mimpi belaka. Wallahu a'lam bishawab. Oke, poin yang ketujuh. Dengan spesialisasi studi dan pendalamannya di bidang sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahli hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling memahami tentang petunjuk, akhlak, peperangannya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah. Jadi memang makna sunnah di sini sangat luas, bukan lawan dari makruh definisi usuliyin, bukan definisi hadis sebagaimana definisi para ahli hadis, tapi sunnah adalah yakni metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat umum makna sunnah di sini. Makanya ada dai-dai sunnah, kajian-kajian sunnah, masjid-masjid sunnah. Awal mulanya dulu, kenapa dimunculkan kata ahlus sunnah? Kenapa dimunculkan kata ahlus sunnah? Karena bermunculannya ahlul bid'ah. Dalam perkara akidah tentunya ya. Bid'ahnya khawarij apa, bid'ahnya mu'tazilah apa, bid'ahnya jahmiyah apa. Ketika bermunculan ahlul bid'ah dalam perkara akidah, maka dimunculkan ke permukaan kata-kata ahlus sunnah untuk pembeda. Dibandingkan kelompok-kelompok yang menyimpang ini, yang semuanya terancam akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memastikan tapi terancam. Berjalan waktu, semua ahlul bid'ah pun mengatasnamakan diri mereka, kami ahlus sunnah. Lalu harus dimunculkan kata yang baru untuk pembeda juga. Apa itu? Salafiyah. Penisbatan kepada as-salafus salih. Tiga generasi pertama terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Istilah da'i sunnah, kajian sunnah, ustad-ustad sunnah ini sama. Kenapa? Karena ada da'i-da'i. Kita sayangkan di luar sana. Ustad-ustad. Majlis-majlis. Masjid-masjid bahkan. Yang kemudian di dalamnya diajarkan hal-hal yang bahkan na'udzubillah menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ini harus dimunculkan bukan tanpa sebab. Tapi sunnah di sini bukan lawan dari makruh, sunnah di sini bukan definisi hadis, tapi sunnah bermakna metode Rasulullah dalam agama. Ma ana alaihi ashabi. Sesuatu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. As-sirat al-mustaqim. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulang poin ketujuh, halaman 16. Oke, poin ketujuh jamaah, poin terakhir. Dengan spesialisasi, kekhususan studi dan pendalamannya di bidang sunnah, yakni para ahli hadis, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, yakni berkaitan dengan ilmu hadis, menjadikan para ahli hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah. Paling memahami tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk, akhlak, peperangannya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah. Ini para ahli hadis yang paling faham akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli hadis, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu. Betapapun tinggi derajat orang tersebut, maka mereka hanya fanatik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan terakhir bahasan kita hari ini. Bisa jadi postingan untuk di Twitter cukup kayaknya ini. Di Facebook juga cukup kayaknya. Di Instagram enggak bisa ini. Karena di Instagram enggak bisa, agak panjang. Perhatikan poin yang ini. Para ahli hadis, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu. Contohnya yang tadi ulun sebutkan. Kurang satu ya tadi ya. Ulun tadi sudah sebutkan Imam Abu Hanifah perkataannya, Imam Malik perkataannya sudah, Imam Syafi'i mirip dengan Imam Abu Hanifah perkataannya. Juga perkataan Imam Syafi'i yang lain. Kata beliau rahimahullah, Man istabana lahu sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahilu lahu ayyadahu liqauli ahadin. Kurang lebih kayak gitu perkataan beliau. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, jelas nih sunnah Rasulullah SAW sudah sampai kepada dia dalam bahasan apapun, sudah sampai kepada dia tentang bagaimana metode beragama Nabi Muhammad SAW, maka tidak halal untuk dia untuk meninggalkannya dan beralih kepada perkataan seseorang. Maksud beliau, gak boleh ambil pendapat beliau kalau pendapat beliau bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Syafi'i. Jelas sekali prinsipnya. Tidak mengajarkan fanatisme. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, kadang-kadang dalam pendapat fikihnya pun berbeda dengan Imam Syafi'i. Bukti memang mereka tidak diajarkan untuk fanatik. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, qaulu Syafi'i, qaulu Tsauri, qaulu yani Sufyan dan lain sebagainya, qaulu Malik, hum indi yani sawa. Kata beliau, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Malik, perkataan Sufyan Ats-Tsauri, perkataan ulama, beliau sebutkan banyak nama para ulama di zamannya, bagi saya semuanya sama, sama, hanya pendapat. Bagi saya yang namanya dalil al-athar, bagi saya yang namanya dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa yang dapatkan perkataannya di akhir, para ahli hadis tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu. Betapapun tinggi derajat orang tersebut, mereka enggak fanatik dengan orang tersebut. Mereka hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara karakteristik, ini di antara sifat ahlus sunnah wal jamaah, tidak memiliki imam yang semua perkataannya diambil. Tidak memiliki imam di mana ketika ada orang yang berseberangan dengan imamnya marah. Tapi ahlus sunnah memiliki imam, orang yang paling mulia sejagat raya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu imam kita. Hanya dengan sabdanya kita fanatik. Dengan yang lain tidak. Bahkan di antara perkataan Imam Malik, semua perkataan siapapun bisa diambil, bisa ditolak, kecuali perkataan orang ini dengan menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan siapapun bisa diambil, bisa ditolak. Karena tidak maksud. Bisa benar, bisa salah. Bahkan beliau mengatakan untuk diri beliau sendiri, Imam Malik. Kecuali perkataan orang ini. Atau kecuali perkataan yang memiliki kubur ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengisyaratkan dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Itu yang tidak bisa ditolak. Karena ia adalah wahyu. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, surah An-Najm ayat 3 dan 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah dia, Nabi kita Muhammad SAW, berkata-kata dari hawa nafsunya. Semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bahkan kata beliau SAW, مَا يَخْرُجُ مِنْ فِيَّ إِلَّا الْحَقِّ. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kata seorang sahabat, wahai Rasul, bukankah terkadang engkau bercanda? Nabi Muhammad ulangi sabdanya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Sekalipun beliau bercanda. Karena semuanya adalah firman Allah dan beliau maksum. Di antara makna yani al-ismah atau kemaksuman, terjaganya Nabi Muhammad SAW dari salah dan dosa, itu banyak maknanya. Di antaranya, Nabi Muhammad jika dibacakan padanya firman Allah pasti hafal. Dan ketika menyampaikan firman Allah, pasti beliau sampaikan semuanya. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah." Illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan kepadamu wahyu kami, maksud Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak akan lupa kecuali Allah berkehendak. Ini kemaksuman Nabi Muhammad. Kalau nerima wahyu, hafal. Dan jika menyampaikan wahyu, beliau menyampaikan semuanya. Makanya ketika Haji Wada di tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW kala itu yakni berkhutbah, kemudian beliau bertanya kepada segenap kaum muslimin yang kala itu penuh memenuhi padang Arafah, ala hal ballagtu. Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Semua menjawab, bala ya Rasulullah, ya ya Rasul. Engkau telah menyampaikan semuanya. Semua sudah disampaikan. Sampai tata cara buang air besar, buang air kecil, Nabi Muhammad ajarkan. Jika perkara yang remeh saja Nabi Muhammad terangkan, apalagi perkara ibadah, apalagi perkara akidah, mesti sudah lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Apakah ada amalan khusus pada bulan Rabiul Awal? Amalan khusus ya. Bulan-bulan suci, bulan-bulan haram apa aja? Ada tiga berdampingan, satu terpisah. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan tentunya padanya ada keutamaan tertentu. Bahkan di antara perkataan Syekh Al-Munajjid, yakni beramal padanya lebih dahsyat pahalanya dibandingkan bulan biasa. Berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, ya saya tidak tahu. Adakah amalan khusus? Maka jika tidak ada, lakukan seperti biasa. Anda fokus kepada yang wajib. Yang wajib telah sempurna. Sempurnakan kembali dengan yang sunnah. Dan pertahankan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya PNS. Sering saat apel pagi di kantor, pembina apel atau pemimpin mengolok-olok Wahabi dan negara Arab. Oke, Wahabi sesat. Bagaimana sikap kita? Rasanya jengkel sekali Ustaz. Syukran Ustaz. Sikap Anda bersabar. Orang-orang seperti ini hanya orang-orang yang bodoh. Dia mungkin belum tahu hakikatnya. Bisa jadi dia tidak tahu definisinya. Anda coba sekali-kali tanya. Tapi jangan di majlis, nanti Anda akan mempermalukan dia. Sekali-kali tanya, apa gerang Pak Wahabi itu? Pokoknya nang kada mau bemaulitan tuh Bang, kan gitu doang dia. Pokoknya nang mbah sembahyang kada berzikir tuh nang. Pokoknya mun subuh kada bekunut. Aduh, macam-macamnya. Berarti dia enggak paham definisi apa itu Wahabi. Hanya ikut-ikutan orang saja. Kita akan pelajari jemaah dalam kitab ini atau pian kasih kitab ini. Ada bab keberapa itu? Bab 11 ya. Nah, julung buku ini. Nah, Pak, paham lah pian. Ih, kayak ini gajar. Kada ngerti aku ya. Nah. Makanya Pak ya ampih-ampih pian. Karena bisa jadi banyak teman-teman yang sudah paham dan Anda koar-koar dan Anda kelihatan enggak paham, kan kelihatan bodoh ya. Iya, Anda harus bersabar. Karena biasanya ini muncul hanya karena sebuah kebodohan. Kemudian benci dengan negara Arab. Tolong tanya dia, orang tuanya udah haji belum? Atau dia ada rencana naik haji belum? Tanya ya. Pian benci kah lawan negara Arab? Pian sudah daftar haji kah? Sudah kok. Kemana? Gerang kena tulaknya. Iilah ya. Nah, sudah daftar tapi benci negara Arab. Anda akan pergi ke sana. Dan Anda akan dijamu oleh orang-orang Wahabi. Aduh, ulun ya, terakhir pergi saja ya, tahun lalu, terakhir pergi saja. Sekarang itu, bukan cuma di Mekah, kan di Mekah sudah lebih dulu, ada beberapa anak-anak muda, saya tidak katakan kecil, anak-anak muda, kayaknya kelas-kelas SMA-an sudah itu. Itu mereka bawa apa? Bawa ransel, isinya air zam-zam. Mereka keliling cari orang untuk menawarkan kepadanya minuman. Bukan orang itu yang padahal minuman tersedia di sana sini dong ya. Tinggal cari tempat air minum, gelasnya free, ambil sekali pakai kemudian buang. Ini enggak, dia keliling. Karena ada sebagian orang mungkin pas kelelahan ketika sa'i, pas kelelahan ketika tawaf, di titik mungkin jangkauan dia untuk air ada, dia datangi, "Pak, minum, Pak." Itu di dalam masjid, di luar sama. Bahkan di Madinah, itu di Mekah. Bahkan di Madinah itu bukan lagi air zam-zam yang kemudian dituangkan. Mereka kayak bawa galon gitu kemudian dituangkan. Pakai selang. Di Madinah, air kecil bukan air botolan, tapi ukuran yang tanggung. Mereka bagikan ke semua orang yang ada di luar. Ini yakni layanan. Kita terkadang, oh enggak. Kita biasanya kalau digituin soalnya akhirnya ada nota gitu. Jangan-jangan, gratis pak, gratis. Oh gratis, lagi dong. Banyak kipang. Nah pokoknya aku jual ya. Itu orang Banjar loh. Gratis, Tuhan. Itu hanya, itu salah satu saja. Belum lagi kemudian kok di Padang Arafah lagi. Di Masyaril Haram, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Pian tahu di pinggir-pinggir jalan itu kan selain ada tiang listrik untuk lampu, di samping-samping juga ada tiang-tiang khusus mengeluarkan air, semburan air. Jadi selama orang itu beribadah, kan panas tuh ya, itu kita dapat sepoi-sepoi tempias air, nyaman banget. Itu juga diantara, yakni layanan. Belum lagi kebersihannya, belum lagi tidak bisa disebutkan. Nah itu negeri Arab ya. Coba Sidin tulak dulu lah. Mudahan Sidin tertulak. Hanyar tahu, oh kayak ini ke orang Arab, baru paham dia. Jamaah Nabi Muhammad yang ngomong. Nabi Muhammad yang ngomong akan kemuliaan kota Madinah dan orang-orangnya. Nabi Muhammad menyebutkan Madinah, yakni dengan istilah Thayyibah. Ini kota yang baik. Ya, kotanya, ya penduduknya. Bahkan kata beliau SAW, Innal Madinah tanfi khabathaha. Sesungguhnya kota Madinah akan mengeluarkan keburukan-keburukannya. Bahkan bisa jadi orang kalau misalnya sangat buruk, gak layak dia menginjakkan kaki di kota Madinah. Berduit, tapi kededah hati anak tolak umroh itu kededah. Kenapa? Karena memang mungkin gak layak orang ini menginjakkan kakinya di Madinah. Dan kata beliau di sabda yang lain, innal imana la ya'rizu ila Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah, layaknya ular kembali ke sarang. Iya. Anda pernah tertulak sekali, Anda akan pergi terus insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin dia akan faham nanti ketika dia sudah yakni ke sana. Ulun 4 tahun di Madinah. Berjalan di malam hari bersama teman 1 2 3 orang. Jam 11, jam 12, jam 1 misal bisa kita ada acara atau kemalaman. Tidak ada rasa takut sedikit. Kenapa? Karena aman luar biasa. Anda macam-macam di kota Madinah, mati Anda. Ya, orang berpikir berkali-kali untuk berbuat kesalahan di sana. Karena ada hukum yang jelas akan menimpa mereka. Wahabi sesat, ini juga perlu dibahas. Terkadang ini hanya yakni tuduhan, padahal mereka tidak faham. Sama seperti ke Masjid Imam Syafi'i, pengajian sesat, pengajian Wahabi, pengajian sesat, suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang, jamaahnya tidak ada yang pakai kancut. Itu apa itu? Bingung saya. Aduh, bagaimana sikap kita? Rasanya jengkel sekali. Harus bersabar. Dan ini sudah di antara ciri-ciri al-firqatun najah, akan dituduh, akan dipanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Terakhir, secara cepat. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz bagi kami mahasiswa yang kuliah di fakultas umum. Bagaimana cara kami untuk menuntut ilmu syar'i? Soalnya terkadang ada rasa iri terhadap orang yang kuliah di fakultas agama, terutama yang kuliah di Madinah. Apakah sama kedudukannya, kedudukan yang hanya untuk ilmu di sini dengan yang menuntut ilmu di Madinah? Karena tidak semua punya kesempatan untuk menuntut ilmu ke sana. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau pertanyaan apakah sama? Tentu tidak sama. Atmosfernya saja berbeda di Madinah. Anda belajar menuntut ilmu di negeri yang suci, berkumpulnya orang-orang yang baik dan lain sebagainya. Atmosfernya sudah berbeda. Tapi apakah kemudian kita tidak bisa menuntut ilmu syar'i? Bisa. Insyaallah dengan mengikuti banyak pengajian, apalagi pengajian kitab ya, bukan yang tematik. Jangan suka yang tematik aja. Tematik hanya datang. Tapi abar hanya datang. Jangan. Yang kita, yang runut, yang fundament, yang asas. Hajil. Kajian kitab Tauhid ada di Syarifah. Iya kan? Iya, ikuti pengajian. Anda tetap bisa nutup ilmu syar'i. Karena kalau berbicara ilmu syar'i berarti Anda belajar firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Yani luangkan waktu dan Anda pasti punya waktu. Tidak semua waktu Anda pasti gunakan untuk kuliah. Maka sisa waktu, yani ikut pengajian, sepekan Anda sisihkan 2 kali, 3 kali boleh, no problem. Minimal sekali supaya yani tidak ada yani kemalasan nanti datang karena terlalu lama. Aku kawa tiap hari Ahad jajar. Enggak apa-apa. Tapi Anda harus konsisten. Anda harus konsisten. Namun misalnya ada sesuatu yang menghalangi hari Ahad, mungkin Anda ganti tuh. Supaya tiap pekan ada recharge terus, ada dicharge terus ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salam dan khilaful, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.